hal ini dikerjakan, itu gampang banget turun berat badan. Dan bagaimana caranya? Sama kayak yang tadi, ya. Cara paling sederhana ini, Bapak sekalian. Ya, kalau kita lihat dalam Islam, sebenarnya Islam itu agama yang sangat mudah. Ada komunikasi antara kepala kita, perut kita, sama ini kita. Yang dikenal dengan brain gut axis. Ya, brain gut axis. Itu ada komunikasinya. Ya. Jadi mereka itu saling berkomunikasi. Maka tidak heran kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada istilah good food is good mood, itu benar. Ya. Makanan itu dia memberikan mood yang baik. Kalau makanannya benar. Kalau cuma sekedar rasa, biasanya kalau tubuh tidak bisa ngolah tadi, dia minta rehat. Ya, seperti itu, ya. Jadi, Masya Allah tabarakallah itu kalau kita lihat itu ya semakin saya mentadaburi ini semua, ternyata ngobatin penyakit itu gampang, ya. Gampang. Gimana polanya? Baik, saya kasih tiga pola, beberapa pola aja. Pertama, komunikasikan atau mungkin kondisikan tubuh kita untuk tidak banyak makan. Salah satu caranya apa? Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat atau tahu mobil itu kan ada tangki utama sampai tangki cadangan. Tangki utama itu sebulan mungkin totalnya 30 liter atau 40 liter lah tangki total tangkinya. Maka kalau mobil itu tidak menggunakan tangki utama, maka dia akan switch ke tangki cadangan. Konsepnya begitu. Jadi kalau dia nggak pakai tangki utama atau nggak ada bahan bakar di tangki utama, dia akan pindah ke tangki cadangan. Ini konsep ini kalau Anda pakai, Anda nggak perlu datang ke ahli diet dan nggak perlu bayar ikut program-program diet ngapain. Kalau ngerti konsep ini gampang banget, ya. Bukan hanya turun berat badan, tapi tubuh kayak di reset. Ceritanya begini. Sebulan mungkin mobil tadi buat sekalian, mobil tadi katakanlah punya 40 liter bensin, misalkan. 30 liternya bensin utama, 10 liternya bensin cadangan. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa pakai tangki cadangan? Kalau misalkan Anda misalkan jalan dari Jakarta Bandung, ya, supaya tangki cadangannya dipakai, apa yang harus Anda kerjakan? Jangan isi di tangki utama, jangan berhenti di rest area. Jangan berhenti di rest area. Kalau rest area nggak berhenti, maka nggak ada bensin masuk, otomatis mobil akan mengubah energinya ke tangki cadangan. Apa yang saya maksud dengan tangki utama semi tangki cadangan? Ini tangki utama nih. Gula tangki utama. Gula kalau dia nggak dipakai oleh tubuh kita, maka dia akan ditransfer menjadi lemak. Paham ya? Gula. Kenapa orang kencing manis atau diabetes nggak boleh makan gula pasir atau nggak boleh makan nasi putih, karena gulanya tinggi banget. Sebab apa? Kalau gula numpuk di badan, otomatis dia akan diubah menjadi lemak. Itu konsepnya. Maka itu sebabnya, protokol sederhananya, kalau Bapak Ibu mau sehat, sebenarnya hindari gula dulu ya. Dalam segala bentuk gula dan lemak, hindari dulu. Pertama apa? Nasi putih hindari. Yang kedua apa? Gula pasir hindari. Yang ketiga apa? Tepung hindari. Kecuali tepung-tepung yang, apa itu namanya, biji gandum utuh. Kayak kalau Nabi punya, namanya talbina. Yang keempat apa? Sumber lemaknya yaitu apa? Minyak gorengnya. Karena minyak goreng ibu kita zaman dulu, zaman sekarang udah beda. Zaman dulu minyak gorengnya pakai minyak kelapa. Sekarang minyak sawit. Minyak kelapa sama sawit beda lemaknya, Pak. Empat hal itu dikerjakan, itu gampang banget turun berat badan. Dan bagaimana caranya? Sama kayak yang tadi, ya. Cara paling sederhana ini, Bapak sekalian. Ya, kalau kita lihat dalam Islam, sebenarnya Islam itu agama yang sangat mudah. Ya, agama yang sangat mudah dan sangat junjung tinggi kesehatan. Ada 30 hari Syawal. Kalau kita lihat begini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Itu Masya Allah ya. Saya waktu melihat mentadaburi ini itu, yuk, Masya Allah luar biasa. Ternyata ini dia. Jadi Bapak sekalian, tubuhnya mencoba hitung ala saya. Jadi kalau diambil angka tengahnya 12, maka ketemu 360. Dibagi 12, maka Bapak Ibu akan dapat angka berapa? 30. Jadi Muslim tidak Muslim dia, setahun dia wajib 30 hari gak makan. Kayak kita puasa Ramadan. Kenapa? Karena Anda saya, kalau dikasih pilihan makan sama tidak makan, maunya apa? Maunya pasti makan terus. Supaya gak makan terus, kenapa? Kenapa gak boleh makan terus? Karena kolbu kita tadi bisa lemah. Iman kita bisa lemah dengan terlalu banyak kan. Tanda orang banyak makan apa? Ya gemuk kan. Tanda banyak makan ya gemuk, apalagi gitu loh. Gak apa-apa yang gemuk-gemuk, mudah-mudahan jadi semangat untuk ngurusin. Jadi bos kalian, karena 30 hari ya dikasih tuh 12 bulan atau 11 bulan makan terus diwajibin. Maka lihat ayat Al-Qur'an apa yang menjelaskan tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian sudah ada syariat berpuasa. Nabi dan Rasul ketika mereka datang bawa syariat, syariat Nabi sebelumnya dihapuskan. Tapi syariat puasa sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Lihat lagi ada protokol berikutnya. Kenapa Ramadan tidak memberikan efek yang luar biasa ke badan kita? Kenapa? Karena makanan waktu Ramadan tidak jauh beda 11 bulan yang lain. Itu sebabnya di Indonesia inflasi paling tinggi kapan? Ramadan. Kenapa? Tetap setan dibelenggu, tapi setan yang lain juga banyak tuh. Sehingga apa? Sibuk makan, sibuk buka pakai apa? Sibuk sahur, sibuk bukber pakai apa? Tapi Al-Qur'an satu juz pun enggak terbaca. Sedangkan Ramadan bukan bulan banyak makan, tapi bulan banyak ibadah. Banyak ibadah Ramadan. 30 hari selesai itu. Sehingga apa? Lihat, kenapa Nabi menyuruh kita memakan kurma waktu berbuka puasa? Karena asam amino kan. Kita butuh bahan baku, kita bahan tangki utama kita isi dulu tuh. Gitu loh. Lalu 30 hari selesai, masuk lagi ke 6 hari Syawal. 6 hari Syawal masuk, lalu naik lagi 2 kali 4 ada 8. Senin Kamis naik lagi ada 3 kali sebulan ayam lubit. Belum lagi puasa sunnah, puasa segala banyak sekali bos kan, apalagi puasa Daud. Apa yang terjadi? Ya wajar kalau seandainya kita ngikutin protokol ini. Di zaman sekarang saya baca buku itu judulnya Longevity Solution. Itu dua dokter Amerika, justru malah mereka yang mereka terapkan semua bentuk-bentuk puasa Islam. Kenapa? Karena kita mau mengakses apa yang kita mau akses, tangki cadangan. Tangki cadangan baru bisa kita akses Bapak-Ibu sekalian kalau apa? Kalau kita menggunakan atau mungkin kalau tidak ada asupan dari apa? Dari tangki utama. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang maaf, Anda yang sudah mungkin ya saya tidak tahu, tapi kalau sudah berlimpah dengan penyakit atau sudah terlalu banyak obat-obatan Anda makan, ada satu konsep yang Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Apa itu konsepnya? Kita nyebutnya ini piramid tertinggi dari detoksifikasi puasa. Dalam 24 jam itu misalnya Anda lihat yang paling atas itu ada tulisannya apa itu? Water fasting. Jadi water fasting itu adalah satu bentuk detoksifikasi. Jadi selama 24 jam itu Anda tidak makan apa-apa kecuali minum. Apa yang terjadi? Karena tangki cadangan tidak tangki utama enggak dimasukin, tangki cadangan yang ada, maka tubuh akan menjadikan lemak sebagai bahan bakar. Kalau bahan bakar sudah dipakai tubuh kita dengan menggunakan lemak, apa yang terjadi? Semua tubuh kita akan direset. Nabi SAW pernah mencontohkan, tapi beliau tidak puasa air. Tapi beliau menyebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW itu selama satu bulan hanya makan kurma dan minum air. Berat. Tapi kalau dikerjakan, laki-laki yang 24 jam, saya pernah ngerjakan sampai 22 jam. Pola lain namanya intermittent fasting. Jadi selama 20 jam, itu kan kita misalkan puasa nih, Bapak-Ibu sekarang misalkan puasa. Puasa misalkan, saya pakai jam Indonesia biar gampang aja. Misalkan sahurnya jam 4. Sahur jam 4, kemudian nanti besok harinya atau hari tersebut kita berbukanya jam 6. Kan 14 jam tuh. Nah, kalau Anda mau mengakses tangki cadangannya, apa yang harus Anda kerjakan? Lamain, prolongkan puasanya. Berapa lama? Bisa 16 jam, bisa 18 jam, bisa 24 jam. Bahkan si dokter itu mengatakan itu mereka mengobati orang-orang yang kena diabetes itu sampai 48 jam puasanya. Tapi caranya gimana? Jangan gak makan, gak makan, tapi tetap minum. Minumnya apa? Minum yang menekan rasa lapar. Yaitu apa? Air putih, kopi pahit, teh hijau, atau kayu manis. Paling gampang air putih. Apa yang terjadi? Yang terjadi, bos kalian, ini yang terjadi. Yang terjadi adalah yang pertama, body fat pasti akan turun. Body fat, kita sekarang kan berlebihan nih. Sebagian besar orang sudah kebanyakan isi di tangki cadangan. Taunya gimana? Gampang, pegang aja pinggang sama perutnya. Kalau banyak lipatan di situ, berarti banyak energi nggak kepake. Ya, kalau banyak lipatan di situ, ya body fat pasti akan turun. Yang kedua apa? Oksidasi stres akan turun juga. Dia akan menurunkan stres oksidasi. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Dia akan memperbaiki fungsi hormon. Nah, yang luar biasa lagi bosnya apa? Yang luar biasa lagi ada situ kata-kata autofagi. Autofagi itu selnya kita memakan sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau tubuh kita punya bahan bakunya. Kalau tubuh kita punya bahan bakunya dan tubuh kita dikondisikan untuk berpuasa. Kemudian apa lagi, Bu sekalian? Insulin, sensitivitas insulin itu meningkat. Ya, sensitivitas insulin itu akan meningkat sehingga apa? Pankreasnya akan baik, gula darah akan diperbaiki sama dia. Ya. Yang keempat apa? Yang kelima apa? Itu apoptosis. Terjadi apa namanya? Resetting ulang yang sel bunuh diri tadi. Bunuh diri terprogram tadi. Itu hanya bisa didapatkan kalau orang itu melaparkan diri. Itu sebabnya baginda Nabi SAW tidak pernah menganjurkan kita untuk makan sampai kenyang. Karena makan sampai kenyang efeknya apa? Makan sampai kenyang itu bukan efeknya menyebabkan lemah iman. Jadi salah satu yang menyebabkan lemahnya iman seseorang itu adalah makan berlebihan. Ya. Jadi jangan makan mulai sekarang, jangan makan untuk selera, jangan makan untuk rasa, tapi makan untuk kebutuhan.